باب غزوة أحد. باب غزوة أحد. غزوة sama dengan sebelum-sebelumnya adalah peperangan. Dalam kata yang lain, ma'rakah artinya juga peperangan. Uhud adalah nama gunung, ya, nama gunung yang berada di bagian selatan Masjid Nabawi. Kalau kita keluar dari pintu dari Masjid Nabawi dari pintu ke-21, ya, kita mengarah ke arah selatan, maka akan kita lihat dari kejauhan sebahagian dari Gunung Uhud ini. Gunungnya tidak terlalu tinggi tetapi panjang, ya. Panjang. Kata para ulama sekitar 7 kilo panjangnya Gunung Uhud. Gunung Uhud gunung yang istimewa. Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud adalah gunung yang ia mencintai kita dan kita mencintainya. Suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW bersama Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in berada di atas Gunung Uhud, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW juga menaiki Gunung Uhud. Lalu ketika tiba-tiba gunung itu bergetar, gunung tersebut, Gunung Uhud bergetar, dan Nabi SAW menenangkannya, ya, Utsbut Uhudun, tenanglah wahai Uhud, fa inna alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Sesungguhnya yang ada di atas engkau sekarang ini adalah nabi dan seseorang yang siddiq, yaitu Abu Bakar, wa syahidani, dan dua orang yang akan syahid. Ini merupakan sinyal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Umar dan Utsman akan mendapatkan syahada, yaitu meninggal dalam keadaan syahid. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an terbunuh dalam salat ketika mengimami kaum muslimin dalam salat subuh, ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, orang Majusi, ya, di tengah gelapnya subuh, dan menikam dengan keris bermata dua, kedua-duanya sudah dilumuri racun yang dahsyat, ya, terbelah atau berlubang perutnya Umar bin Khattab. Setiap kali dia minum dari susu yang diberikan, keluar khususnya tembus, ya. 3 hari beliau sakit dan meninggal dunia radhiyallahu ta'ala an. Utsman bin Affan syahid sedang memegang kitabullah, membaca ayat-ayat Allah. Utsman yang mengatakan, law safat qulubukum bi kitabillah ma sabi'tum min. Bila mana hati kita bersih, murni, mencintai kitabullah, maka tidak akan pernah puas kita dengan kitabullah. Akhir-akhir hayatnya beliau, selama dikepung oleh pemberontak, beliau menyibukkan diri dengan Al-Quran. Menyibukkan diri dengan Al-Quran dan sebelum-sebelumnya, radhiyallahu ta'ala an, dibunuh oleh pemberontak dan dia syahid. Itu terjadinya jauh setelah kejadian mereka berempat berada di atas Gunung Uhud. Ya. Nabi SAW sudah mendapatkan beritanya, dan ini merupakan mukjizat Nabi SAW. Uhud, ya, menjadi tempat yang bersejarah. hampir tidak ada waktu kecuali di sana ada penziarah. Ya. Hampir tidak ada waktu kecuali di sana ada penziarah. Kita sempat berada di sana di malam hari. Kebetulan berkunjung ke salah satu ke salah seorang dosen yang rumahnya di sana. Ya. Kita lihat bagaimana ini belasan tahun yang lalu. Ya. Bagaimana Gunung Uhud ini ada tetap di malam hari pengunjungnya. Ya. Ini menunjukkan bukti bahwa orang yang beriman mencintai Uhud sebagaimana mana mereka mencintai Madinah. Ya. Maka tentu Uhud termasuk. Nabi SAW sebelum meninggal dunia masih dapat berziarah ke makam para syuhada di perang Uhud. Jadi Uhud juga disinggung oleh Nabi dalam beberapa hadis, seperti beliau mengingatkan sahabatnya jangan sampai mencela sahabat Nabi SAW yang lain, yang terakhir-terakhir masuk Islam dari para sahabat, jangan sampai mencela yang awal-awal masuk Islam karena perjuangannya berbeda. Terjadi pertengkaran antara Khalid ibn al-Walid yang masuk Islamnya kan akhir-akhir dengan Abdurrahman bin Auf, yang dia salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, dan dia termasuk juga yang awal-awal masuk Islam di Mekah. Terjadi pertengkaran dan keluar kata-kata yang cukup keras kepada Abdurrahman bin Auf dari Khalid bin Walid. Muncullah hadis yang sahih dari Nabi SAW, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, law anfaqa ahadun minkum mithla uhudin zahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kalau demi jiwa, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi bersumpah, ya, kalau ada di antara kalian seseorang yang berinfak dengan sebesar gunung Uhud emas, ya, maka nilainya tidak akan mampu mencapai segenggam dari apa yang mereka infakkan. Lihat perbedaan keutamaan para sahabat dengan kita. Dan kita yang selain yang mencela di sini, itu juga sahabat Nabi SAW yang perbedaannya hanya waktu dan nilai perjuangan, jumlah perjuangan antara orang yang pertama as-sabiqun al-awwalun dengan orang-orang yang akhir-akhir berbeda. Apalagi kita sekarang ini. Ya. Nabi SAW mengatakan perbedaan itu antara mereka yang pertama-tama masuk Islam dengan mereka yang akhir-akhir masuk Islam dari para sahabatnya. Coba bayangkan kalau seandainya ada yang mencela sahabat dari umat akhir zaman ini. Ya. Ini sama sekali tidak pantas. Tidak mungkin bisa diperbedakan. Sementara yang akhir-akhir saja seperti Khalid, itu perbedaan infaknya. Ya, seperti Gunung Uhud, dan tidak bisa mampu untuk mencapai nilai infaknya para sahabat Nabi walau satu segenggam, walau setengah genggam. Ini luar biasa. Dan itu Nabi SAW sebutkan Uhud. Ya, sebutkan Uhud. Dan itu disitulah terjadi peperangan ini. Terjadi perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Satu tahun persis setelah perang Badar. Ya, perang Badar terjadi di bulan Ramadan, sementara perang Uhud terjadi pada bulan Syawal, ya, tahun berikutnya. Ya, setahun. Jadi perang Uhud ini juga merupakan refleksi dari perang Badar. Artinya hasil akibat dari perang Badar. Orang kafir ketika kalah telak, ya, kalau dari di atas kertas mereka tidak akan mungkin kalah, ya, dari jumlah pasukan, dari persenjataan dan seterusnya, ya, yang ada di sana juga orang-orang yang biasa perang, memimpin perang, tokoh-tokoh, tapi mereka ternyata kalah karena memang yang mereka lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkehendak untuk memberikan kemenangan kepada sedikit dari orang-orang yang beriman. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Tidak Ya, bisa jadi jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang besar karena izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kalah perang Badar, jadi pulangnya mereka itu langsung ya, mereka kembali berkumpul bermusyawarah orang kafir Abu Sufyan dan yang lainnya setelah mendapatkan berita pahit tokoh-tokoh Quraisy tewas di perang Badar. Petinggi-petinggi Quraisy mati di perang Badar semua. Kecuali yang tidak ikut seperti Abu Lahab. Ya. Yang ikut semuanya mati. 70 orang ya, dari orang Quraisy mati di perang Badar. Ya. Dan mayoritasnya adalah tokoh-tokohnya. Dan bagaimana matinya Abu Jahal? Ini juga kalau mereka pasti mendengar ceritanya. Ini juga menghinakan, merendahkan. Abu Jahal tumbang di tangan dua anak kecil, remaja. Ya. Mu'adz dan Mu'awwidz dari orang Ansar. Nah, disempurnakan ya, oleh Abdullah bin Mas'ud yang juga kecil. Postur tubuhnya kecil. Ya. Para sahabat geli melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud saking kecilnya ketika tersingkap oleh angin. Ya, ini juga termasuk cerita Abdullah bin Mas'ud ini. Nabi SAW menyebutkan juga tentang Gunung Uhud. Abdullah bin Mas'ud suatu ketika memanjat pohon arak. Pohon arak ini pohon yang rantingnya nanti dibuat siwak. Ya. Ketika dia sudah ada di atas, tiba-tiba ada angin kencang kemudian menyingkap betisnya. Para sahabat melihat betis Abdullah bin Mas'ud. Mereka manusia biasa. Melihat kecilnya, lalu mereka ya ada yang tersenyum dan Nabi SAW menyadari kejadian tersebut lalu mengatakan lahuma athqalu fil mizan min jabal Uhud. Dua betis itu nanti di timbangan padang mahsyar lebih berat daripada Gunung Uhud. Ya. Karena perjuangannya dan Allah keimanannya. Jadi ini menunjukkan bahwa badan kita juga akan ditimbang di hari kiamat. Badan kita juga ada ditimbang, buku catatan ditimbang, amalan ditimbang. Ya. Buku catatan ditimbang. Ya. Kemudian amalan kita ditimbang. Seperti subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ini ucapan di lisan mudah, ringan. Tapi nanti ditimbang. Ditimbangan berat, jadi amalan kita juga ditimbang. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuasa untuk melakukannya. Kembali kita ke peristiwa Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abu Jahal tewas dengan menghina, dengan sangat hina. Akhirnya musyawarahlah orang kafir di Mekah dan mereka putuskan, ya tahun depan kita akan membalas dendam. Jadi perang Uhud itu balas dendam. Ya. Dan bahkan ada wanita yang keluarganya semuanya, ayahnya, suaminya, saudara laki-lakinya mati di perang Uhud. Dan dia bersumpah di perang Badar. Bersumpah untuk tidak meminum tua. Ya. Biasanya kan minuman biasa sampai diharamkan untuk kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya di Madinah. Ya. Sampai saya nanti sebelum saya mengunyah-ngunyah ya, jantung Hamzah. Ya. Makanya dia mempersiapkan segala-galanya untuk membalas dendam ini. Dan itu terjadi. Ya. Jadi itulah perang Uhud. Jumlah pasukan kaum muslimin 1000 orang yang keluar dari Madinah. Ya, kemudian membelot sepertiganya. Sementara pasukan kafir 3000 orang. Ya. Kalau kita katakan antara 3000 melawan 700-an orang. Melawan 700-an orang. Dari sisi ya, dari segi jumlah tentu sama dengan perang Badar dan bahkan lebih. Ya, bahkan lebih besar. Karena memang mereka tujuannya balas dendam dan menghancurkan Madinah. Itulah sekilas tentang perang Uhud dan hasilnya nanti. Hasilnya awal-awalnya ya kaum muslimin ada tanda-tanda akan menang. Bahkan sudah ada pasukan orang-orang kafir sudah mundur. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan ujian besar. Ya, dan nanti akan di antara ujiannya apa yang kita baca dalam hadis-hadis ini. Ya. Ketika para sahabat atau sebagian mereka melanggar perintah Nabi. Ya, melanggar perintah Nabi, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Nabi dari para ahli panah dan diletakkan di salah satu bukit di sana. Ya, sekarang dikenal dengan Jabal Rumah, ya, bukit pemanah. Ya. Dan Nabi SAW berpesan, kalian hujani pasukan itu dengan panah dari atas, pasukan musuh, dan jangan kalian tinggalkan tempat ini. Ya. Apapun kondisi kami di bawah, kalah menang jangan tinggalkan. Dan bahkan dalam sebagian riwayat sirah, walaupun kalian melihat bangkai-bangkai kami sudah dimakan oleh burung pemakan bangkai, jangan tinggalkan. Tapi yang terjadi sebaliknya. Ya. Ini yang menyebabkan ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian besar, dan ujian yang paling besar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keadaan Nabi yang akan kita baca di riwayat hadis-hadis yang sekarang ini. Baik, kita baca hadis yang pertama. Hadis nomor 4578. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Haddab bin Khalid Al-Azdi qala haddatsana Hammad bin Salamah an Ali bin Zaid wa Thabit al-Bunani an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ufrida yawma Uhud fi sab'atin min al-Ansari wa rajulain min Quraisy. Kata Anas bercerita bahwa di perang di hari Uhud, Nabi SAW, ya, saking gentingnya keadaan dan kondisi, maka sampai-sampai Nabi SAW ketika itu hanya bersama 9 orang sahabatnya, 7 dari orang Ansar, 2 dari orang Muhajirin. Ya, jadi mereka yang bersembilan ini yang mempertahankan Nabi, melindungi Nabi. Ya. Sementara pasukan musuh sudah mulai mendekat dan bahkan mengepung. Sebelumnya pasukan kafir kan tidak mengetahui ya, di mana Nabi, karena sudah pakai pelindung kepala, pakai pakaian baju besi. Jadi untuk mengenal orang-orang tertentu sulit dalam suasana ya, berkecamuknya peperangan. Ya, jadi ini yang membuat mereka tidak terlalu mengenali Nabi. Setelah kocar kacir pasukan kaum muslimin, dan saking kocar kacirnya, ada di antara mereka yang melarikan diri ke Madinah. Ya, ada yang melarikan diri. Dalam kondisi demikian, Nabi SAW ingin mengumpulkan kembali pasukan dan berteriak. Nah, ini yang kesempatan bagi musuh. Maka Nabi berteriak, wahai kaum muslimin, berkumpul kembali. Jadi musuh menyimpulkan bahwa suara yang memanggil itu adalah Nabi. Maka pasukan itu mulai mendesak dan mendekat ke sumber suara. Ya. Sementara ketika itu Nabi hanya bersama 9 para sahabatnya. 9 orang. 7 dari orang Ansar, 2 dari orang Muhajirin. Kita biarkan Anas menyajutkan ceritanya. Falamma arhaquhu, kata Anas, maka tatkala mereka orang-orang kafir musuh ya, mulai semakin mendekat kepada Nabi, dan penyebab utamanya tadi, kalaupun mereka pertama hanya pokoknya siapa yang ditemukan dari lawan dibunuh, sementara sekarang mereka kan tujuannya untuk mencari Nabi. Nah, kebetulan Nabi mengeluarkan suara dan akhirnya mereka menyimpulkan, wah ini dia berarti. Akhirnya pasukan yang awalnya terpecah-pecah kemudian menyatu kepada menuju satu arah. Tujuan itu sumber suara tadi. Sehingga Nabi benar-benar terkepung. Falamma araquhu, melihat kondisi seperti itu, maka Nabi SAW berkata kepada orang-orang yang terdekat tadi. 9 orang, 7 dari Ansar, 2 dari Muhajirin. Qala man yarudduhum anna walahul jannah. Nabi SAW mengatakan, siapa yang mampu menolak dan menghadang mereka dari serangan mereka kepada kita, maka saya janjikan untuknya surga. Au huwa rafiqi fil jannah, atau dalam riwayat yang lain, dia akan bersamaku dalam surga. Ya, fataqaddama rajulun minal ansar. Maka majulah salah seorang dari orang Ansar yang 7 orang tadi. Ya. Faqatala hatta qutila. Maka dia berperang mati-matian. Ya, di samping menegakkan agama Allah, kemudian membuktikan kecintaan mereka, dia kepada Nabi, dan mengejar surga yang dijanjikan oleh Nabi SAW sampai dia meninggal dunia. Ya. Summa rahiquhu, kemudian pasukan musuh semakin mendesak. Nabi SAW pun mengatakan kedua kalinya, man yarudduhum anna walahul jannah au huwa rafiqi fil jannah. Ya, barang siapa yang mampu yang berupaya menghadang serangan yang bagaikan air bah itu, ya, artinya mengurangi saja, saya jamin masuk surga, bentuknya surga, dan bersamaku di surga. Fataqaddama rajulun min ansar, maka majulah kedua kalinya orang dari Ansar. Faqatala hatta qutila, yang kedua ini pun seperti yang pertama, berperang mati-matian, ya, lalu dia meninggal dunia. Falam yazal kadzalika hatta qutila sab'ah, terus diulang-ulang sampai, ya, setiap kali Nabi menawarkan tadi yang maju orang Ansar, sampai ketujuh-tujuhnya meninggal dunia. Ya. Ini kecintaan Ansar kepada Nabi SAW yang luar biasa. Bagaimana mereka benar-benar mencintai Nabi, mengorbankan, mengeluarkan, ya, apapun yang mereka miliki untuk Nabi. Ya. Sampai mengorbankan jiwa raga mereka untuk Nabi SAW. Ya. Murah bagi mereka, menurut mereka, darah mereka, badan mereka, sehingga mereka melakukan hal yang luar biasa. Faqala Rasulullah SAW li sahibaihi ma ansafna ashabana. Lalu Nabi SAW berkata kepada yang tersisa, yaitu muhajirin, kita tidak adil dengan saudara-saudara kita ini. Maksudnya orang Ansar tadi. Orang muhajirin 2 belum ada yang maju. Bukan berarti mereka penakut. Ya. Tetapi kecepatan orang Ansar dalam membela Nabi, mereka berlomba. Ya. Mereka berlomba. Jadi kalau semuanya langsung maju, ini juga tidak tepat. Ya. Kalau semuanya maju mati sekaligus, maka tersisa hanya Nabi. Makanya untuk memperlambat dan mengurangi desakan yang ketat itu, nah ini fungsinya 1 demi 1. Ini strategi sebenarnya. Maka Nabi SAW memilih 1 demi 1, bukan sekaligus ke 9-nya membela Nabi SAW. Tetapi setelah setiap kali Nabi mengeluarkan, ya, permintaannya, secepat itu pula orang Ansar maju ke depan. Ya, bukan berarti orang Muhajir ini takut sehingga tidak maju, tetapi mereka kedaluan. Mereka kedaluan, lihat bagaimana besarnya kecintaan, padahal kecintaan para Ansar dengan Nabi, padahal mereka tidak ada hubungan apa-apa kecuali umat Nabi dengan nabinya. Ya. Membela mereka nabinya dengan mati-matian. Makanya Nabi mengatakan kepada yang tersisa orang Ansar, kita tidak berlaku adil kepada saudara-saudara kita ini, yaitu orang-orang Ansar yang gugur. Nah, inilah hadis yang pertama, dan kelanjutan nanti, ya, ketika Nabi SAW berhasil mundur dan mendekat ke kaki Gunung Uhud, sehingga Nabi SAW bahkan juga terjatuh ke dalam lubang yang disiapkan sebelumnya oleh orang Quraisy dan berhasil lolos. Kemudian saking banyaknya senjata, yang mengarah ke Nabi SAW yang nanti akan di yang di akan di ditahan oleh. Jadi para sahabat yang men, yang maju Ansar yang maju itu hanya sekedar untuk menahan senjata. Ya. Menahan senjata. Ya, dengan badan mereka, dengan tameng, dengan senjata mereka sehingga mereka tewas, mereka syahid meninggal untuk melindungi Nabi SAW, memagari Nabi dengan tubuh mereka satu persatu, dan akhirnya Nabi SAW berhasil naik ke kaki Gunung Uhud. Ya, walaupun dikejar terus oleh pasukan musuh, dan ketika itu sudah dalam suasana seperti itu, kaum muslimin pun sudah mulai bersatu kembali. Ya, bersatu kembali, dan akhirnya Nabi SAW berkumpul dengan Abu Bakar, berkumpul dengan Umar akhirnya. Ya. Akhirnya Nabi SAW bisa dilindungi dan selamat. Walaupun nanti akan diisukan, beliau meninggal dunia. Ya. Beliau meninggal dunia. Apalagi Abu Sufyan memanggil dengan lantang, mana Muhammad? Tidak ada yang menyaut. Ya. Dengan suara keras, mana Muhammad? Mana Abu Bakar? Mana Umar? Dia memanggil menantang. Ya. Dan juga strategi, kalau mereka keluarkan suara, maka diketahui di mana mereka berada untuk mencari sinyal. Ya. Tapi tidak ada satupun yang diperintahkan Nabi untuk menjawab. Ya. Tidak ada yang menjawab untuk melawan strategi dengan strategi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kekuatan kembali untuk mengusir, walaupun tidak menang tapi berhasil mengusir pasukan kaum kafir melarikan diri ke Mekah. Pada intinya juga kemenangan, walaupun dicelah-celahi oleh ujian yang besar, salah satunya adalah Nabi SAW terdesak dan di hadapan Nabi gugur para sahabat dari Ansar 7 orang sekaligus, maksudnya di perang tersebut yang mempertahankan dan melindungi Nabi dengan hidup, dengan badan dan kehidupan mereka. Hadis yang kedua hadis 4579, Imam Muslim mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abi Hazim an abihi annahu sami'a Sahla bin Sa'din yus'alu an jurhi Rasulillah SAW yawma Uhud. Sahal bin Sa'ad, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an, ya, muridnya ayahnya Abu Hazim, ayahnya Abdul Aziz, ya, yaitu Abu Hazim, ya, Abu Hazim Salamah ibnu Dinar namanya. Dia mendengar gurunya, sahabat Sahal bin Sa'ad, ditanya tentang luka-luka Nabi di perang Uhud. Ya, anjurhi Rasulullah SAW yawma Uhud. Bagaimana luka Nabi? Ya, ditanya kepada Sahal bin Sa'ad yang juga ikut dalam perang Uhud. Maka Sahal bin Sa'ad bercerita, faqal, juriha wajhu Rasulullah SAW. Yang terluka pertama kali adalah wajah Nabi, ya, keningnya. Wa kusirat ruba'iyatuhu, dan gigi gerahamnya patah. Yang ruba'i itu adalah dalam bahasa Arab, kalau yang dua di tengah dan dua di bawah, di atas di bawah ini tengah, namanya suna saniya atau sanaya. Ini dua gigi yang di depan. Nah, di setelahnya satu. Setelahnya satu, dua di atas, dua di bawah, itu namanya ruba'iyah. Itu yang patah. Ya, itu yang patah. Apa bahasa kita itu? Memang gerahamnya. Bukan taring. Geser ya. Yang dua-dua, nah, yang ketiganya, itu yang ruba'iyah. Ya. Itu yang ruba'iyah. Itu yang patah. Ya. Itu yang patah dari gigi Nabi. Wa husimatil baydatu ala ra'si, dan pecah, ya, pecah pelindung kepala. Baydah itu mighfar, kayak helm tapi dari besi, ya, campuran besi. Itu saking seringnya senjata mengenai kepalanya, termasuk tombak, ya, panah, pedang, apa, sehingga pecah. Pecahannya itu yang dalam sebagian riwayat besinya itu yang menusuk ke pipi Nabi, ya, sampai menembus gusinya, menancap di gusi Nabi, dan para sahabat tidak tega untuk menariknya dengan tangan. Ya, ada salah sahabat yang menariknya dengan gigi pula sampai patah giginya, saking kuatnya tancapan besi itu di gusi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa husimatil bayda ala ra'si. Ini juga termasuk pelajaran penting dalam akidah, ya, bahwa ya Nabi juga melakukan persiapan untuk melindungi diri. Ya, ada namanya fi'lul asbab, melakukan sebab. Ya, melakukan sebab. Nabi SAW memakai baju besi, memakai pelindung kepala. Ya, kalau seandainya yang diandilkan ilmu kebal-kebalan, tidak perlu Nabi pakai baju besi, tidak perlu pelindung kepala. Dan dia yang pantas dilindungi dari oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang pura-pura saleh, kemudian menampilkan tanda kesolehannya kebal. Ini tidak ada. Nabi SAW terluka. Ya, bayangkan bagaimana patah giginya, kemudian terluka wajahnya, padahal sudah dilindungi. Ya. Dan bahkan menusuk pecahan besi itu ke dalam pipinya sampai ke gusinya. Ya, kalau Nabi terjadi seperti ini pada mereka, dan mereka adalah wali-wali Allah yang paling utama, yang Allah memilih mereka, dan kita yakin mereka adalah wali Allah Subhanahu wa taala, tentu tanda wali itu jelas bukan kekebalan. Bukan kekebalan. Dan sebagai ujian juga diberikan kepada Nabi sehingga sampai begitu terluka. Kemudian ya. Fakanat Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taghsilud dama. Jadi Fatimah yang ikut serta, ia membersihkan luka-luka Nabi setelah perang ini. Ya, melakukan membersihkan dengan air. Ini menunjukkan adanya juga persiapan, ya, tenaga medis dalam peperangan. Ya, tenaga medis dalam peperangan. Perang itu bukan hanya sekedar menghadapi, berlawan dengan musuh. Tidak ada persiapan-persiapan. Tidak. Untuk mati saja tidak. Perang itu bukan untuk mengejar kematian. Perang itu untuk menegakkan agama Allah. Ya. Makanya jarang, dan bahkan tidak ada para sahabat, ya, yang mengejar mati. Maksudnya perang itu hanya untuk mati. Para orang-orang sekarang mengambil cerita sahabat yang minta dilemparkan dalam peperangan Yamamah, lemparkan saya ke dalam benteng tersebut, nanti saya akan bukakan pintunya. Ya, ternyata dia tidak mati di sana dalamnya, walaupun banyak lukanya dan pintu terbuka, sehingga masuk pasukan kaum muslimin untuk menyerang orang-orang yang murtad. Nah, ini dalil mereka bolehnya bom bunuh diri. Mana mungkin sahabat ini tidak mati dia, dan bahkan maslahatnya besar. Matinya dia masih persentasenya bisa 50-50. Kalau ini sudah jelas-jelas mati, ada yang hidup dengan semua alat peledak di badannya, tidak ada. Ini jelas mati, dan ini tidak ada para sahabat itu yang berani bunuh diri. Nah, yang tujuan utama menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pahami dari penjelasan para ulama. Kemudian Fatimah membersihkan luka-luka Nabi. Wa kana Ali ibn Abi Thalib yaskubu 'alaiha bil mijan. Yang mempersiapkan air untuk membersihkannya adalah suaminya, ya, Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan airnya dibawa di air, tempat airnya untuk diambil oleh Ali itu diletakkan di tameng, ya, tameng yang kadang bentuknya seperti dulang, ya, ya. Nah, itu yang di tempat air kemudian diambil oleh Ali diletakkan di hadapan Fatimah, dan Fatimah membersihkan luka-luka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'at Fatimatu anna al-ma'a la yazidu ad-dama illa kathra. Fatimah yang cerdas ketika melihat tidak ada hasilnya membersihkan luka Nabi, dan air itu justru menambah keluarnya air darah dari Nabi SAW dari luka-luka Nabi. Akhadat qit'ata hasirin. Maka Fatimah mengambil sepotong tikar yang terbuat dari daun kurma. Ya. Fa'ahraqathu, maka dibakar oleh Fatimah hatta sara ramadan. dan debu abunya, ya, abu dari bekas bakaran tikar dari daun kurma itu, summa alsaqathu bil jurhi, ditempelkan oleh Nabi oleh Fatimah ke luka Nabi. Ya. Fastamsakad dam, maka darah Nabi SAW tidak lagi mengalir. Jadi upaya untuk menahan keluar. Kalau sudah banyak darah kan keluar, ya, akibatnya juga fatal. Maka yang dilakukan oleh Fatimah pertama adalah mencoba untuk membersihkan, mengurangi turun mengalirnya darah dengan air. Ternyata semakin banyak, kemudian diambil inisiatif, dibakar tikar tersebut, kemudian ditutupi luka Nabi dengan abu yang hasil mekaran tikar tadi. Ini kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, masih tersisa banyak hadis. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 hadis. Insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Masih semuanya berisi cerita bagaimana Nabi terluka, dan bahkan Nabi nanti akan melaknat orang-orang yang melukainya. Dan turunlah ayat dalam surat Ali Imran, dalam surat Ali Imran, laisa laka minal amri syai'un. Ya. Nabi SAW ya, terluka dan lukanya parah. Ini menunjukkan bahwasanya dia manusia juga, manusia biasa, terluka sebagaimana yang lain terluka. Dan tanda kemujizat, tanda kenabiannya bukan pada kekebalan, walaupun nanti Allah juga akan melindunginya, tetapi ini pembuktian bahwasanya dia adalah manusia dan dia terluka, dan juga untuk meninggikan derajatnya di antara manusia dan menampakkan bahwasanya dia bukan yang harus diibadati seperti diibadati Allah, karena dia manusia biasa. Itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.